Ikhwana fiddin a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-13, bab minasyirki ayyastaghisa bighairillah aw yad'uwa ghairahu. Bab di antara kesyirikan beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan di antara macam-macam kesyirikan adalah memohon, meminta ditunaikan hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Beristighosah kepada orang yang telah meninggal dunia. Menghadapkan diri kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Beliau mengatakan bahwasanya ini merupakan pokok atau asal kesyirikan yang terjadi di dunia ini. Meminta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia. Meminta untuk ditunaikan kebutuhan-kebutuhannya, atau meminta supaya diselamatkan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Padahal orang yang telah meninggal dunia telah terputus amalannya. Tidak memiliki manfaat atau tidak bisa menolak mudarat bagi dirinya apalagi bagi orang lain. Nah, dan juga telah kita jelaskan bantahan dari Syekh Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Hadi terhadap As-Subqi yang mengatakan bahwasanya berlebihan dalam mengagungkan Rasul ini perkara yang wajib. Telah kita jelaskan kalau yang dimaksud dengan berlebih-lebihan di sini sesuai dengan apa yang dipandang oleh setiap orang berupa pengagungan, sampai haji ke kuburannya, sujud ke kuburan Nabi, tawaf mengitari kuburan Nabi, atau meyakini bahwasanya Nabi mengetahui perkara yang gaib, Nabi itu bisa menunaikan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang memintanya, menghilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan, maka yang semacam ini adalah kesyirikan. Nah, mengagungkan Nabi bukan dengan seperti itu caranya. Sikap berlebih-lebihan kepada Nabi dilarang oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taturuni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa ibna Maryam. Nah, lebih parah lagi, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya ruh-ruh masyayikh itu hadir. Dan mengetahui apa yang dilakukan. Maka dalam Fatwa Al-Bazaziyah ya, dari kitab-kitab madhab al-Hanafiyah mengatakan, ulama-ulama kami mengatakan, barang siapa yang mengatakan ruh-ruh Masih itu hadir dan mengetahui, maka dia kafir. Nah, bahkan sampai ucapan marhaban, ya, menyambut sambil berdiri dengan alasan ruh si fulan yang telah meninggal dunia ini hadir, ruh wali ini hadir, ruh Husain bin Ali hadir, ketika mereka membacakan, ya, lafad-lafad marhaban tadi. Nah, bahkan sambil disambut tadi dengan berdiri, asalnya duduk tiba-tiba berdiri kemudian mengucapkan marhaban, ya Husaini, dan lain sebagainya. Nah, qala Syekh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanafi fi kitabih fi rad ala man idda'a anna lil awliya tasarrufat fi al-hayati wa ba'da al-mamat ala sabil al-karamah. Berkata Syekh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanafi dalam kitabnya, ya, membantah kepada orang yang mengaku bahwasannya para wali itu memiliki tindakan-tindakan. Para wali itu memiliki pengaturan-pengaturan pada masa hidupnya dan setelah matinya dalam bentuk karomah. Ya. Kita bantahan ini diberi judul Saifullah ala man kadaba ala awliyaillah, pedang Allah terhadap orang yang berdusta, ya, terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sebagian orang musyrik, nah, yang mengaku sebagai kaum muslimin, ya, ada yang mengatakan bahwasanya wali-wali Allah itu bisa mengatur alam raya, nah, ketika masa hidupnya dan juga setelah meninggalnya, dan kata mereka ini adalah karomah. Hada wa innahu qad dhahara al-an fi ma bainal muslimin jama'atun yad'una anna lil awliya'i tasarrufatin bihayatihim wa ba'da mamatihim. Ini telah nampak sekarang ini, ya, di antara kaum muslimin ada sekelompok orang yang mengaku bahwasanya para wali mereka memiliki tindakan-tindakan, pengaturan-pengaturan pada masa hidup mereka dan setelah meninggal mereka. Ya, yang dikenal dengan wali kudub, wali abdal, dan lain sebagainya. Ya, wali ini mengatur, nah, bagian bumi ini. Wali ini mengatur belahan bumi yang ini. Walaupun setelah meninggal dunia, tetap mereka bisa mengatur, ya, bagian bumi ini. Nah, dan ketika dikatakan ini adalah kesyirikan, tidak, ini karomah awliya, kata mereka. Karomah bagi wali tersebut. Ini kesesatan dan kebatilan. Wa yustaghasu bihim fis sada'id wal baliyat وبهمامهم تقشف المهمات. Bahkan wali-wali tersebut, ya, diistighosahi, mereka beristighosah kepada para wali tersebut bisyadaid, ya, dalam keadaan-keadaan yang genting, dalam musibah-musibah yang menimpa mereka, atau kesedihan-kesedihan mereka supaya menghilangkan kesedihan-kesedihan tersebut. Fayatuna kuburahum wa yunadunahum fi qada'il hajat. Mereka mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap wali tadi, kemudian menyeru para wali tadi untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Mustadillina ala anna dhalika minhum karomat. Mereka berdalil bahwasannya ini semuanya merupakan karomah-karomah dari para wali tersebut. Nah, kita ketahui bahwasannya perkara yang di luar kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para rasul dikenal dengan mukjizat. Sesuatu yang di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada para wali dikenal dengan karomah. Memang ada karomatul awliya, karomah para wali. Akan tetapi kalau seandainya yang disebut dengan karomah tadi keluar dari batasan-batasan syariat, bahkan bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan tauhid dan terjatuh kepada kesyirikan, ini bukan karomah aulia, bukan karomah para wali. Jadi jangan berdalil dengan karomah-karomah terhadap kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh para penyembah kubur, para pengagung, para wali secara berlebih-lebihan. Nah, sampai sebagian mereka mengatakan, saya mendatangi kuburan wali ini, mengucapkan salam, tiba-tiba di bawah kuburan tangannya muncul dan menjabat tanganku. Ini kan khurafat yang semacam ini. Nah, ternyata mereka mengatakan ini karomah, karomah wali fulan. Padahal ini khurafat. Pertentangan dengan akidah yang benar, pertentangan dengan tauhid. Nah, mereka pun demikian ketika menyatakan wali ini mengatur belahan bumi ini, wali itu mengatur belahan bumi yang lainnya. Walaupun setelah meninggal dunia tetap mengatur belahan bumi tersebut. Mereka berdalil ini adalah karomahnya wali tersebut. Tentu pendalilan semacam ini adalah kebatilan. Berdalil dengan karomah terhadap keyakinan yang syirik, ini suatu kebatilan. Waqalu minhum abdal. Mereka mengatakan di antara wali-wali tersebut ada yang dikenal dengan abdal, wali abdal. Wa nuqaba, ada juga nuqaba. Wa autad, ada juga autad. Wa nujaba, ada juga nujaba. Wa sab'una wa sab'ah, jumlah mereka itu ada 77. Wa arba'una arba'ah, dan 44. Ini keyakinan-keyakinan sufiah. Nah, siapa saja nuqoba, siapa saja autad, siapa saja nujaba, dan siapa saja yang kenal dengan wali abdal. Keyakinan-keyakinan yang batil. Nah, wal kutub, ada yang dikenal dengan wali kutub. Nah, sebagai poros, inti dari wali-wali. Wal ghawsu linnas, wali kutub ini kata mereka penolong manusia. Wa alaihil madaru bilal tibas, pada ini poros, tanpa samar lagi. wa jawwaju lahum ad-dabaiha wan nudura wa asbatu lahum fihi mal ujur. Mereka membolehkan untuk menyembelih, ya, menyembelih untuk wali-wali kutub tadi, mempersembahkan nadar-nadar, dan mereka menetapkan adanya pahala bagi mereka. Nah, yang terjadi dari kalangan sufi, ya, berkeyakinan dengan keyakinan tersebut, ini wali abdal, ini wali kutub, ya, porosnya para wali, ya, sampai berlebih-lebihannya kepada wali-wali tersebut, mereka membolehkan untuk menyembelih sebagai persembahan kepada wali tersebut, bernadar kepada mereka. Maka mereka menetapkan wali-wali ini memberikan pahala. Na'udzubillah dari keyakinan yang semacam ini. Kesilikan yang sangat jelas. Tapi mereka menyandarkan bahwasanya ini sebagai Islam, aliran Islam. Dan banyak manusia yang tertipu dengan keyakinan yang batil tersebut. Qala Syekh Sunanullah mengatakan, wa hadha kalamun fihi tafrid wa ifrat. Maka ini merupakan ucapan yang di dalamnya tafrid wa ifrat. Ya. Sifat asal-asalan dan juga sikap berlebih-lebihan ekstrim. Ya. Dengan menyatakan para wali ini menguasai sebagian alam semesta, mengatur alam semesta, bukan hanya ketika hidupnya, bahkan setelah meninggalnya pun tetap mengatur sebagian belahan bumi ini. Ini kalam ucapan yang asal-asalan dan juga mengandung ifrat, berlebih-lebihan. Bal fihi al-halakul abadi wal adabu sarmadi. Bahkan dalam ucapan ini kebinasaan yang selama-lamanya, adab yang tidak henti-hentinya. Lima fihi min rawaihi syirki al-muhaqqaq. Dikarenakan di dalamnya mengandung kesyirikan yang pasti. Jelas bertolak belakang dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Di dalamnya kesyirikan. Tahayul khurafat. Ya, dan yang semisalnya. Wa musadimatul kitabil azizil musaddaq. Dan bertolak belakang dengan kitab, kitab Al-Aziz, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa dan juga yang Maha Benar. Wa mukhalafatul aqaid al-a'immah. Dan menyelisihi keyakinan-keyakinan para a'immah. Menyelisihi keyakinan para ulama. Wa majtama'at 'alaihi al-ummah, dan menyisihi ijma umat ini. Wa fi tanzil dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa may yushakkir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, akan kami palingkan kemana dia berpaling, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam, di mana jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi Rasul dan menyelisihi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain setelah datang petunjuk bagi mereka. Ya. Allah menegaskan, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang, setelah jelas petunjuk baginya. Nah, tapi menyelisihi Rasul Wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat ini adalah para sahabat. Menyisi Rasul, kemudian mengikuti selain jalannya para sahabat. Ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya wajib bagi kita untuk mengikuti Rasul dan juga jalannya para sahabat. Dan artian dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah hendaklah dengan pemahaman para sahabat. Banyak ayat-ayat yang semisal ini, begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini pun isyarat. Bahwasannya dalam memahami sunnah Nabi SAW, hendaklah dengan pemahaman para sahabat. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu'an. Generasi pertama dari umat ini, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, disebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansar. Mereka adalah sahabat Nabi SAW. Kemudian, orang-orang yang mengikuti mereka. Untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah dengan mengikuti para sahabat. Kita bukan muhajirin. Kita bukan ansar. Masih ada satu kesempatan lagi untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengikuti muhajirin dan ansar, mengikuti para sahabat. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya tambahan dengan pemahaman sahabat ini tambahan yang bid'ah. Ketika menyatakan kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sebagian orang mengatakan tambahan dengan pemahaman para sahabat tambahan yang bid'ah. Cukup Al-Quran dan As-Sunnah titik. Gak usah ada tambahan dengan pemahaman para sahabat. Ini tambahan yang bid'ah menurut mereka. Tentu ucapan ini ucapan yang batil. Justru tambahan dengan pemahaman para sahabat ini tambahan yang syar'i, bukan tambahan yang bid'ah. Tidakkah mendengar ayat tadi? Wa may yushakiki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini jelas sekali. Yang menunjukkan dalam mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah hendaklah kita mengikuti pemahaman para sahabat. Allah sebutkan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, orang yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, mengikuti selain jalannya para sahabat. Allah ancam akan dipalingkan kemana dia berpaling, dan Allah ancam akan dimasukkan ke dalam jahanam, di mana jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Begitupun ayat tadi, As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu'an. Ini pun dalil bahwasanya tambahan dengan pemahaman para sahabat bukanlah tambahan yang bid'ah, bukanlah tambahan yang batil, bahkan termasuk tambahan yang masyru', yang disyariatkan. Dan juga hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasidin. Ya. Ini pun isyarat. Nah, bahwasannya, ya, tambahan dengan pemahaman para sahabat bukanlah tambahan yang bid'ah. Bukanlah tambahan yang batil. Nah, tapi tambahan yang disyariatkan. Hendaklah kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Summa qal, kemudian Syekh Sun'ullah berkata lagi, wa amma qawluhum, adapun ucapan mereka, inna lil awliya tasarrufatin fi hayatihim wa ba'dal mamat fayarudduhu qawluhu ta'ala a ilahumma Allah. Adapun ucapan mereka, bahwasanya para wali memiliki tindakan-tindakan, pengaturan-pengaturan pada masa hidup mereka dan setelah meninggalnya. Ini dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa taala, a ilahumma Allah. Apakah ada ilah yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ketika memiliki keyakinan bahwasannya sebagian wali ini mengatur alam raya, berarti dia meyakini ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatur alam raya ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengatakan a ilahumma Allah. Apakah ada ilah? Ada Tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang sifatnya ingkari, mengingkari. Nah, tidak ada ilah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bantahan sangat jelas sekali dalam surah An-Naml ayat 60. A ilahumma Allah, apakah ada ilah, ada Tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawabannya tidak ada ilah bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka meyakini wali kutub, wali abdal mengatur sebagian alam raya ini, berarti mereka telah mengaku ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatur alam raya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dibantah dengan ayat tadi, a ilahumma Allah. Dan juga Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memerintahkan. Ya. Hak Allah yang menciptakan, hak Allah yang memerintahkan. Nah, adapun wali-wali tersebut tidak memiliki hak tersebut. Tidak memiliki hak menciptakan. Lillahi mulku samawati wal ardh. Ayat yang lainnya, milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengatakan memiliki kerajaan di belahan bumi ini, wali itu memiliki kerajaan di belahan bumi yang lainnya, ya, berarti bertolak belakang dengan ayat yang kita bacakan ini. Nah, wa nahu minal ayati dalati ala annahu almutafarridu bil khalqi wat tadbir wat tasarrufi wat taqdir. Dan ayat-ayat yang semisalnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyendiri dalam penciptaan, pengaturan, ya, tindakan-tindakannya dan juga dalam takdir menentukan. Hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, memberi rizki, mengatur alam raya ini dan menentukannya. Wala syai'a li ghairihi fi syai'in ma biwajhin minal wujuh. Dan tidak ada sesuatu pun bagi yang lainnya. Ya, dari satu sisi apapun dalam hal-hal tersebut. Dalam hal penciptaan, pengaturan. Nah, yeah. Tidak ada sesuatu apapun pada makhluk-makhluk tersebut. Nah, falkul tahta mulkihi wa qahrihi tasarrufan wa mulkan wa ihya'an wa imatatan wa khalqan. Maka semuanya itu di bawah kepemilikan Allah. Kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaturannya dan kepemilikannya. Ihya'an wa imatatan. Dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Wa khalqan. Dan juga penciptaan. Semuanya di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah menghidupkannya, Allah mematikannya, Allah menciptakannya. Nah. Wa tumdahu Rabb tabaraka wa ta'ala bin firadihi bi mulkihi fi ayatin min kitabihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terpuji. Ya, dengan menyendirinya dalam kepemilikan alam raya ini. Dalam ayat-ayat yang banyak dari kitabnya. Kaqouli ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala? Ini istifham ingkari. Tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah mengatakan. Walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Ya. Yeah. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memiliki, ya, tidak menguasai walaupun hanya sebesar kulit ari. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Apabila kalian menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka pun mendengar, mereka tidak bisa mengabulkannya untuk kalian. Nah, ini keadaan orang-orang yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak memiliki sesuatu apapun. Walaupun sebesar kulit ari yang tipis sekali. Ya. Kalau kalian menyerunya, mereka tidak mendengar doa kalian. Walaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkannya untuk kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka pun mengingkari kesyirikan kalian. Berlepas diri. Wa la yunabbi'uka mislu khabir. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan, memberitahukan kepadamu seperti zat yang maha mengetahui. Nah. Ini antara ayat-ayat yang menyebutkan bantahan kepada keyakinan sebagian orang-orang sufi yang mengatakan bahwasannya sebagian wali itu bisa mengatur sebagian alam raya. Baik pada masa hidupnya ataupun setelah meninggal dunia. Keyakinan ini keyakinan yang batil, keyakinan yang mengandung kesyirikan secara pasti. Bertolak belakang dengan ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sayangkan ternyata keyakinan ini menyebar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ini sikap berlebihan kepada para wali. Berdalil itu sebagai karomah para wali. Memang ada karomah para wali. Tapi kita jelaskan tadi, kalau sampai terjerumus, terjatuh kepada kesyirikan-kesyirikan yang jelas bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW, itu bukan karomah para wali. Nah, kan tapi itu adalah suatu kesyirikan yang sangat jelas sekali. Di mana syaitan menghias-hiasi kesyirikan tersebut, dengan nama tadi karomah para wali. Jangan tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan tadi. Nah, yang namanya kesyirikan tetap kesyirikan walaupun dirubah-rubah namanya. Nah, al-ismu la yughayyirul haqiqah. Nah, nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Hakikatnya kesyirikan itu adalah kesyirikan. Walaupun dirubah-rubah namanya dengan sebutan tadi karomah para wali dan yang lainnya. Kalau itu kesyirikan, maka walaupun dirubah-rubah namanya tidak bisa merubah hakikatnya. Ilahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.